Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة، أعزنا الله وإياكم. إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim kita dari pembahasan Ahkamul Udhiyyati wa Dzakah dari tulisan Al-Allamah Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu kita tinggal beberapa hari lagi, kalau tidak salah jatuhnya hari Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 ya, insyaallah ta'ala. Sementara kita masih punya banyak lembaran yang harus kita selesaikan dari risalah ini. Kalau kita menghitung dari malam ini, maka kita ada 4 pertemuan lagi di mana kita akan membahas risalah ini. Dan ada tambahan pula pada hari Selasa untuk pekan ini insyaallah ta'ala. Mungkin kita pun akan mengisinya dengan risalah ini. Sehingga ada 5 pertemuan dengan malam ini. Yang pada 5 pertemuan ini kita butuh untuk menyelesaikan risalah ini insyaallah ta'ala. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah memahami apa-apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Kecuali apabila ada hal-hal yang penting yang perlu kita tambahkan, mungkin kita ikut sertakan. Pada pertemuan yang sebelumnya bahwa telah kita jelaskan tentang hukum kurban untuk orang yang telah meninggal, bahwa dalam hal ini ada 3 kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Keduanya, 2 poin yang pertama diperbolehkan berdasarkan nas, sedangkan poin yang ketiga, walaupun sebagian dari kalangan para ulama membolehkan, namun tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairul hadi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diperbolehkan adalah apabila orang-orang yang telah meninggal tersebut statusnya mereka hanya tabi', mengikuti yang hidup. Dalam hal mereka ikut serta dalam mendapatkan pahala. Yang kedua, apabila statusnya sebagai wasiat, di mana orang yang meninggal ini ketika dia masih hidup, dia sempat mewasiatkan, meminta kepada ahli warisnya untuk menyembelihkan kurban sebagai milik orang tersebut apabila dia meninggal. Adapun yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkurban yang diperuntukkan orang yang meninggal sebagai kepemilikan hewan kurban tersebut. Yang demikian ini tidaklah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa nara aidan minal khata', dan demikian pula kami melihat satu kesalahan, ma yaf'aluhu ba'dun minan nas, apa yang dikerjakan sebagian manusia, yudahuna 'anil mayyiti awwal sanatin yamutu, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah mati pada awal tahun dia meninggal. Pada awal tahun dia meninggal, maka pun mereka pun menyembelih kurban. Mereka namakan itu kurban. Udhiyatan yusammunaha udhiyatal hufrah. Kurban yang mereka namakan udhiyatal hufrah. Kurbannya orang yang ada di dalam lubang, maksudnya yang telah meninggal. Wa ya'taqiduna annahu la yajuzu ay yushraka ma'ahu fi thawabiha ahadun. Dan bahkan mereka meyakini bahwa tidak boleh ada yang mengikut sertakan dalam hal kurban tersebut seorang pun dalam hal mendapatkan pahala. Jadi khusus orang meninggal. Tidak boleh ada yang lain ikut serta dalam hal pahala dari sembelihan itu. Khusus si mayit. Au yudahuna an amwatihim tabarru'an. Ataukah mereka menyembelih untuk orang-orang matinya mereka tabarru'. Sebagai tanda berderma. Sodaqah untuk mereka. Au bimuktadha wasayahum. Ataukah sebagai konsekuensi dari wasiat-wasiat mereka. Wala yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Sementara mereka tidak berkurban untuk diri-diri mereka, tidak pula untuk keluarga mereka. Tapi justru orang mati yang mereka dahulukan, yang mereka pentingkan, diserahkan pada orang mati. Lah mereka sendiri tidak berkurban. Keluarga mereka juga tidak berkurban. Kok dikhususkan untuk orang yang telah meninggal ini? Ya kalau dilihat urutannya, takdimnya, mana yang lebih didahulukan, semestinya yang hiduplah yang didahulukan terlebih dahulu untuk mereka, untuk keluarga mereka. Orang yang hendak menghajikan orang lain tidak boleh diwakilkan kecuali kalau dia sudah haji, dia sendiri telah menunaikan ibadah haji. Walau alimu anna ar-rajula idza dhahha min malihi an nafsihi wa ahlihi. Kalaulah mereka mengetahui bahwa jika seseorang berkurban dari hartanya untuk dirinya dan diikutkan keluarganya, syamala ahlahul ahya'a wal amwat, maka sudah mencakup keluarganya seluruhnya, yang hidup maupun yang mati, lama adalu anhu ila amalihim bidzalik, maka mereka tidak akan berpaling dari amalan mereka itu. Kenapa mereka tidak berkurban untuk diri mereka? Keluarganya diikut sertakan, sehingga mencakup keluarga yang hidup dan yang mati. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terima ini dariku dan dari keluargaku. Sudah cukup. Nah, daripada mengkhususkan untuk orang yang mati, yang tidak pernah ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Kemudian kita masuk ke pasal yang kedua, fi syurutil udhiyah. Syarat-syarat berkurban. Ya, ini syarat-syarat dari hewan kurbannya. Nanti akan dijelaskan tata cara orang yang hendak berkurban. Apa syaratnya? Apa tata caranya, hukum-hukumnya? Pada pasal yang kedua ini menjelaskan tentang hewan kurbannya. Yushtaratu lil udhiyati sittatu syurutin. Disyaratkan bagi hewan kurban 6 syarat yang harus terpenuhi pada hewan tersebut. Ahaduha an takuna min bahimatil an'am. Yang pertama, bahwa hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban harus dari bahimatul an'am. Hewan ternak. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am di dalam istilah syar'i adalah 3 jenis hewan yang telah kita sebutkan dahulu. Wahiyal ibilu wal baqar wal ghanamu ba'nuha wa ma'izuha. Yaitu unta, sapi, yakni bakar dengan berbagai jenisnya. Kadang-kadang kalau kita sebutkan sapi, ya, jangan sampai ada orang menyangka kerbau tidak termasuk. Padahal itu dari jenis bakar. Ya, diperbolehkan. Wal ghanamu, dan kambing. Dengan 2 jenisnya, ba'nuha wa ma'izuha. Ba'nnya dan ma'iznya. Do'an, kita sudah jelaskan kemarin ya ikhwan. Apa itu do'an? Yang tertutup auratnya. Kambing, gembel. Naam, kibas, domba. Sedangkan al-ma'iz, yang terbuka. Kambing kacang. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami telah menjadikan mansakan, acara sembelihan, agar mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka rezeki dari bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka ilah kalian, sesembahan yang berhak disembah hanyalah satu, maka kepadanyalah kalian berserah diri dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Beliau mengatakan, wa bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah 3 jenis hewan. Unta, baqar, dan kambing. Hadha huwal ma'rufu indal Arab. Inilah yang diketahui di kalangan Arab. Wa qalahul Hasan wa Qatadah wa ghair wahid. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah ibn Di'am As-Sadusi, dan yang lainnya. Berarti, dengan demikian bahwa selain dari 3 jenis ini, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Masalah kurban, masalah tauqifi. Tidak boleh seorang mengamalkan sesuatu berdasarkan ra'yu semata. Nah. Am lahum syuraka syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu di mana mereka membuat syariat dari agama ini, apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menganggap baik sesuatu sementara itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Man istahsana faqad syarra." Man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu tanpa ada hujjah, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Sehingga barang siapa yang mengatakan boleh berkurban dengan bebek, boleh berkurban dengan kuda, boleh berkurban dengan apa itu, kijang, payau, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam tiga jenis ini, maka hendaklah mereka mendatangkan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh diamalkan. Dan nas di dalam Al-Quran Al-Karim menunjukkan yang diperbolehkan adalah bahimatul an'am. Tiga jenis hewan ternak. Dan itu dikuatkan lagi dengan amalan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak diketahui mereka berkurban kecuali dengan tiga jenis hewan ini. Atsani yang kedua. An tablugha sinnal mahduda syar'an. Bahwa hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban itu mencukupi umur yang telah dibatasi secara syariat. Mencukupi umur. Bi an takuna jaz'atan minad ba'ni. Di mana hewan tersebut jaz'ah. Jenis jada'ah dari ad-da'an, dari domba. Kalau disebut jada'ah dari domba, apabila domba tersebut berumur 6 bulan. Berumur 6 bulan. Apabila ada anak domba yang telah mencapai 6 bulan, lebih 1 hari, maka dia telah disebut abdaan. Abdaan. Jada'ah. Jenis jada'ah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun pendapat ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Nu'taymin rahimahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Al-Fauzan rahimahullah dalam fatwa beliau. Ketika beliau menjelaskan tentang domba yang disebut jada'ah. Maka jada'ah dari domba apabila dia berumur 6 bulan. Sebagian para ulama ada yang mengatakan setahun. Nah, namun ini yang dirajihkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Bahwa apabila dia telah berumur 6 bulan, setengah tahun, maka dia telah dikatakan sebagai jada'ah dan mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, padahal kalau kita ukur 6 bulan itu masih terlalu muda, iya kan? Nah, tapi diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus pada hewan domba saja. Ba'an, kibash. Adapun selain itu tidak boleh jada'ah. Disyaratkan thaniyah. Nanti akan disebutkan ya berumur berapa dari hewan-hewan tersebut sehingga dikatakan sebagai thani. Au thaniyatan min ghairih, ataukah yang lainnya, maka dia harus mencapai usia thaniyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnatan. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali kalau dia sudah musinnah. Kalau sudah berumur. Musinnah, kalau sudah berumur. Illa an ta'sura alaikum, kecuali kalau sulit atas kalian. Kecuali kalau sulit atas kalian. Fatadbahu jaza'atan minad dhan, maka boleh kalian menyembelih jaz'ah dari domba. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan untuk hewan kurban yang diperbolehkan untuk disembelih, dia harus musinnah. Itu syarat. Harus musinnah. Musinnah yang telah mencukupi usianya, nanti akan dijelaskan. Kalau kemudian sulit bagi mereka untuk mencari hewan yang telah mencapai usia musinnah ini, maka diberikan keringanan untuk mencari domba yang sudah mencapai taraf jaz'ah, yaitu 6 bulan, boleh. Tapi itu keringanan. Kalau mereka yang hendak mengambil yang lebih afdal, maka mereka harus mencari yang musinnah. Nah, kata beliau, wal musinnatu ats-tsaniyatu fama fawqaha. Yang dimaksud dengan musinnah adalah ats-tsaniyah ke atas. Ats-tsaniyah ke atas. Karena hewan itu masing-masing punya nama sendiri. Ya, kapan dinamakan jaz'ah, kapan dinamakan ats-tsaniyah, dan seterusnya. Ada nama-namanya. Sama seperti buah kurma, ada nama-namanya. Tamar itu sudah tingkatan tertinggi kalau dia sudah matang. Di bawahnya ada nama-namanya. Ada yang dinamakan rutab, ada yang namanya busr, ya. Ada yang namanya balh. Ini penamaan-penamaan tingkatan-tingkatan kurma dari sisi kematangannya. Ya, ketika dia berpindah jenisnya, maka berubah lagi namanya. Terus sampai kepada tingkatan matang yang disebut tamar atau kurma. Maka demikian pula pada hewan. Ya, ada yang dinamakan jaz'ah, ada pula yang dinamakan ats-tsaniyah. Naam. Nah, ats-tsaniyah al-musinnah ats-tsaniyah dan terus ke atas. Wal jaz'ah maduna dzalik. Jaz'ah itu di bawah musinnah. Kalau ats-tsaniyah di atas musinnah, musinnah terus ke atas. Fathani minal ibil. Apa yang dimaksud athani? Tergantung hewannya. Kalau dia unta, yang dimaksud dengan athani, ma tammalahu khamsu sinin. Yang telah sempurna usianya 5 tahun. Jadi kalau unta sudah berumur 5 tahun, satu hari, ya ini lebih dari 5 tahun, masuk ke tahun yang ke-6, masuk tahun yang ke-6, 5 tahun 1 hari, maka dia telah dianggap tsaniyah dan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Ini dari jenis unta, 5 tahun ke atas. Wa tsani min al-baqar, adapun tsani dari al-baqar, sapi dan yang semisalnya, ma tammalahu sanatan, apabila telah mencukupi usia 2 tahun. Jadi kalau dia sempurna 2 tahun, masuk ke tahun yang ketiga, jadi 2 tahun 1 hari, dan seterusnya ke atas, maka telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wasaniyu minal ghanam, adapun asani dari kambing, secara umum, ma tammalahu sanatun, yang sempurna 1 tahun. 1 tahun 1 hari, ya. 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Nah, apabila kambing tersebut telah berumur setahun, masuk ke tahun yang berikutnya, yakni setahun satu hari, dan seterusnya, maka boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wal jad'u, sedangkan jad'ah dari domba, ya, jad'ah dari domba, ma tammalahu nisfu sanah, yaitu apabila telah sempurna setengah tahun, yakni 6 bulan. 6 bulan. Dengan hitungan hijriyah. Dengan hitungan tahun hijriyah. Fala tasihhu at-tadhiyatu bima duna ath-thani minal ibil wal baqar wal ma'iz, maka tidak sah berkurban dengan yang di bawah ukuran ath-thani. Di bawah ukuran ath-thani. Apakah itu unta ataukah baqar atau ma'iz? Wala bima dunal jad'i minadda'an, dan tidak pula sah berkurban dengan yang di bawah umur al-jad' dari domba. Nah, Jadi kesimpulannya bahwa berkenan tentang umur hewan, persyaratannya dia harus musinnah, dia telah berumur. Atsani ke atas. Kalau unta 5 tahun ke atas. Kalau dia al-baqar berarti 2 tahun ke atas. Sempurna 2 tahunnya. Kalau masih mendekati belum. Dia harus sempurna 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Kalau dia kambing, maka dia minimal berumur 1 tahun. Kalau itu kambing kacang, 1 tahun, al-ma'iz. Masuk ke tahun yang kedua. Adapun dari jenis domba, ada keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jenis domba, kabsh. Diperbolehkan di bawah setahun apabila dia telah disebut dengan istilah jada'ah, yaitu 6 bulan. Apabila telah sempurna 6 bulan masuk 1 hari, maka dia telah disebut jada'ah dan diperbolehkan untuk disembelih. Namun ini rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tidak ada yang lainnya. Setelah tidak ada hewan yang lain, kita sulit untuk mendapatkan, maka boleh. Namun selama ada yang lain, maka lebih afdal bagi kita untuk mencari yang musinnah. Kambing setahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, sedangkan unta 5 tahun ke atas. Naam. Atsalits, yang ketiga. Syarat yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ati minal ijza wa hiya arba'atun. Yang ketiga, hewan kurban itu selamat dari aib. Ya, tidak ada cacat yang mencegah dia untuk dinyatakan sah sebagai hewan kurban. Selamat. Ya, tubuhnya tidak terkena salah satu di antara hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Wa hiya arba'ah. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis-jenis hewan yang cacat, yang dilarang dan diharamkan hukumnya untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan, ada 4 jenis. Yang pertama, al-awaru al-bayyin. Yang buta sebelah. Yang buta sebelahnya itu jelas. Buta sebelahnya jelas. Maksudnya jelas gimana? Ketika dilihat, langsung diketahui, oh, kambing ini picek. Nah, kambing ini buta sebelah. Nah. Wa huwa alladhi tankhasifu bihil ain, yaitu yang hilang matanya. Nah, hilang matanya. Aw tabruz hatta takuna kazir, ataukah dia menonjol, ya. Sehingga seperti zir. Nah, seperti kancing yang bundar itu, ya, bulat ke depan. Nah, sehingga ketika dilihat, orang langsung mengetahui kambing ini cacat, kambing ini buta sebelah. Ketahui. Nah, apabila nampak seperti itu, karena Rasulullah SAW mensyaratkan al-bayyin, harus jelas awarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat secara zahir, kelihatannya sehat. Nanti dengan membutuhkan penelitian khusus baru diketahui ternyata buta sebelah. Nah, ini berarti tidak termasuk dalam apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terlarang adalah yang jelas. Awar, buta sebelahnya. Nah, au tabyaddu bidada. Ataukah dia memutih, putih semua matanya, enggak ada yang hitam. Berarti kan enggak bisa melihat. Ya. Yadullu dalalatan bayyinah ala awariha. Yang menunjukkan secara jelas bahwa kambing ini buta sebelah. Masya Allah. Cacat pada kambing. Ya. Tidak masuk persyaratan dalam hewan kurban. Ini dari satu sisi kita mendapatkan faedah. Penting yang namanya kesehatan. Ya. Kalau dalam hewan saja dibedakan antara hewan yang sehat dengan hewan yang berpenyakit. Nah, maka manusia demikian pula. Mereka mestinya mengambil hikmah dari ini semua bahwa subhanallah, demikian penting yang namanya kesehatan. Kadang-kadang orang tidak memperhatikan manfaat dari kesehatan itu. Mereka lalai. Kapan mereka mengetahui manfaatnya? Kapan mereka merasakan nikmat yang namanya sehat? Ketika mereka sakit. Ketika mereka tidak mampu bangun dari tempat tidurnya. Subhanallah. Ini sakit jasad. Lagi mana dengan sakit rohani, sakit jiwa, tidak punya iman. Allahumma musta'an. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau buta sebelahnya itu jelas, maka diharamkan. Berdasarkan nas yang nanti insyaallah akan kita sebutkan hadisnya. Kalau buta dua-duanya, ya lebih-lebih lagi tentunya, ya kan? Nanti akan disebutkan. Yang kedua, al-maradul bayyin. Sakit yang jelas. Jelas sakitnya. Nah. Wa huwa alladhi tadhharu a'raduhu 'ala al-bahimati, yaitu yang nampak pengaruhnya kepada hewan tersebut. Nampak, kelihatan, mempengaruhi. Kal humma allati tuqiduha 'anil mar'a. Misalnya ya, hewan tersebut demam. Ya bisa demam juga. Ya. Mungkin kedinginan, ya. Nah. Maka dia demam, sakit. Yang menyebabkan dia tidak ikut serta untuk mencari makanan. Itu kan nampak. Itu biasa terlihat kalau ada rombongan kambing, yang lainnya sibuk cari makanan, yang ini duduk aja di tempatnya. Oh, berarti sakit ini. Nah, sakit. Enggak mungkin kita tanya, kenapa kamu? Enggak, lihat tanda-tandanya saja. Kalau dia duduk di situ ya sudah berarti sakit. Biasanya dia lincah, ya kan? Biasanya dia mengikuti temannya. Kemana temannya pergi, dia ikut. Lah, kok duduk dia? Ngapain dia di situ? Nah, apalagi kalau sampai baring. Ya, di tempat yang tidak selainnya dia baring di tempat itu. Maka menunjukkan sakitnya. Wal jarabu adh-dhahir. Ya. Ataukah penyakit kulit yang jelas. Yang merusak kulitnya. Al-mufsid lilahmiha. Yang merusak dagingnya. Awil mu'athiru fi sihhati. Ataukah yang memberikan pengaruh pada kesehatannya. Hikmahnya jangan sampai sakit ini akan menjangkiti manusia. Maka Rasulullah SAW melarang untuk menutup pintu. Jangan sampai menjalar pada manusia dan mempengaruhi penyakit yang ada pada hewan tersebut. Wal jarahul amiqul mu'athiru alaiha fi sihhatiha wa nahwih. Demikian pula luka yang dalam yang memberikan pengaruh kepada hewan tersebut pada kesehatannya dan yang semisalnya. Walhasil, secara kesimpulan tentunya jenis penyakit pada hewan itu banyak. Yang kesimpulannya, kalau penyakitnya itu jelas yang menyebabkan dia tidak ikut serta dengan teman-temannya untuk mencari makanan sehingga dia dalam kondisi lemah, apalagi dari satu sisi dikhawatirkan bahwa apabila kambing tersebut ya punya penyakit pada jasadnya, pada fisiknya, kulitnya kah, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi dagingnya dan ini akan memudaratkan kaum muslimin ketika mereka makannya. Yang ketiga, al-arajul bayyin, pincang yang jelas. Pincang jelas. Nah, dari mana kita mengetahui jelasnya? Ketika dia bersama rombongannya, dia selalu terbelakang. Nah, sehingga ketika teman-temannya sudah asyik makan, dia terus di belakang, lamban sekali datang. Makanan sudah habis, baru dia datang. Nah, kenapa? Tidak mampu dia membawa tubuhnya. Sebabkan karena pincangnya. Wa huwa alladhi yamna'ul bahimata min musayaratis salimati fi mamsyaha. Maka pincang yang jelas ini yaitu yang mencegah hewan tersebut untuk bersama-sama dengan hewan-hewan yang sehat dalam perjalanannya. Nah, kalau itu nampak jelas, maka jangan dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat, al-huzal, al-muzilu lil-mukh, kurus. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kurusnya sangat, ada orang yang mengistilahkan kurus kerempeng, tapi nggak tahu, antum mengerti nggak? Kerempeng, tahu? Nah, ya ini sangat kurus sekali. Al-muzil lil-mukh, yang sampai menghilangkan sum-sum yang ada di dalam tulangnya. Saking kurusnya ini. Ya. Naam. Bagaimana kita mengetahui? Ya, karena dia sangat kurus. Ya, tidak ada yang yang memisahkan antara kulit dengan tulang. Semata-mata tulang. Tidak ada dagingnya. Kesian. Nah, menunjukkan lemah. Dan ini juga ada hubungannya dengan penyakit. Mungkin dia sakit. Nah, maka ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Apabila kambing tersebut sangat kurus sekali. Yang menyebabkan dia tidak memiliki sumsum pada tulangnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina suila. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Madza yuttaqa min ad-dhahaya?" Apakah yang dijauhi dari hewan-hewan kurban? Fa asyara biyadihi wa qaal. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan beliau mengatakan arba'an, ada empat jenis hewan. Al-arja al-bayyinu dhila'uha, yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Wal-aura al-bayyinu awaruha, yang buta sebelah, yang jelas buta sebelahnya. Wal-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal-ajfa allati la tunqi, yang sangat kurus, yang tidak memiliki sumsum pada tulangnya. Nah, jadi ini semua telah dijelaskan oleh Syekh Nuzaimin. Rawahu Malikun fil Muwatta min haditsil Bara ibn Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari hadis Al-Bara bin Azib, wa fi riwayatin fis Sunan anhu radhiyallahu anhu qala. Dalam salah satu riwayat dalam Sunan dari beliau, yakni dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami lalu beliau bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi, ada empat jenis hewan yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan kurban. Wa dzakara nahwah, dan beliau menyebutkan seperti hadis yang sebelumnya. Fa hadhihi al-uyubul arba'atu mani'atun min ijza'il udhiyyati bima ta'ibu biha. Maka cacat yang empat ini mencegah dari sahnya sembelihan tersebut disebabkan karena cacat-cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yulhaqu biha ma kana mithlaha au ashadda. Nah, diikut sertakan dari empat cacat ini yang semisalnya atau yang melebihi, ya. Bukan berarti empat inilah yang dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab terkadang di antara mereka ada di kalangan para ulama yang dikenal jumud. Dalam artian kaku dalam menyikapi nas-nas. Sehingga mereka menyikapi apa yang disebutkan secara zahir dalam nas itu saja yang mereka amalkan, yang lain tidak. Ya, sampai di kalangan mereka seperti Adz-Dzahiriyah. Ya, mazhab Adz-Dzahiri seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya kadang-kadang menyikapi nas terlalu kaku. Ya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahum uff." Jangan engkau mengatakan pada kedua orang tuamu kata-kata uff. Ketika engkau diperintah atau orang tuamu berbicara, enggak boleh kau mengatakan uff. Nah, kata dia, kalau bukan karena ada dalil-dalil yang lain, hanya karena dengan ayat ini saja, maka saya membolehkan anak itu menempeleng orang tuanya. Subhanallah. Karena yang dilarang hanya tempeleng boleh, nendang boleh, ya, kelahi sama orang tua boleh. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang paling kecil untuk memberikan peringatan bahwa yang lebih dari itu lebih tidak boleh lagi. Lebih besar lagi dosanya, lebih diharamkan lagi. Maka demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sebutkan empat. Bukan berarti terbatas pada empat ini saja. Ya, yang semisalnya dan yang di atasnya yang lebih parah ini pun tidak diperbolehkan. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala akan menyebutkan pula beberapa hal yang tidak disebutkan secara nas di dalam hadis tersebut. Fala tujzi'ul udhiyatu bima ya'ti, maka tidak sah hewan kurban seperti yang berikut ini. Yang pertama, al-amya allati la tubsiru bi'ayniha. Hewan yang buta, yang tidak melihat dengan kedua matanya. Nah, harus dituntun. Dia buta. Dan itu nampak ya kan? Kalau hewan tersebut buta. Nah, teman-temannya jalan lurus, dia muter-muter. Kadang-kadang nabrak tembok. Nah, karena dia tidak bisa melihat. Yang kedua, al-mabshumah. Al-mabshumah. Kadang-kadang disebut al-mabshuqah. Atau disebut pula al-humrah. Ya. Hewan yang seperti ini dinamakan al-mabshumah. Yaitu hewan yang perutnya membesar. Kenapa? Karena makanan itu tidak tercerna. Naam. Namanya apa ya? Semblit, iya. Dia enggak bisa mengeluarkan angin. Enggak bisa kentut, apalagi buang hajat. Hewannya ini. Namanya apa? Semblit kan? Iya. Hah? Naam. Ah, ini namanya al-mabshumah. Dia makan, makan, makan terus, tapi enggak pernah mengeluarkan. Naam. Ya. Sehingga perutnya itu jadi kembung, bukan karena hamil, tapi karena makanan. Nah, ini tanda sakit. Nah, maka selama statusnya seperti itu, ya, yang disebutkan oleh para ulama biasanya yang seperti ini, kalau sampai tidak keluar makanan ini dikhawatirkan dalam berapa hari dia akan mati. Nah, sehingga jelas kan sakitnya al-maridu al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Nah, nah selama dia statusnya sebagai hewan yang mabshumah, ya, yang membesar perutnya disebabkan karena makanan tidak tercerna dan tidak keluar, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban hatta tathlut. Hatta tathlit, sampai dia apa? Tathlit, buang hajat sampai keluar. Wa yazula anhal khatar, dan telah hilang bahaya yang dikhawatirkan dari hewan tersebut. Nah, yang dikhawatirkan. Jadi ini termasuk dalam jenis yang disebutkan Nabi SAW, al-maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, al-mutawallidatu idza ta'assarat wiladatuha. Yaitu hewan yang mutawallidah, yang susah melahirkan. Jadi bukan hanya manusia yang sulit melahirkan, hewan juga ada yang seperti itu. Ya, sehingga dia sudah yakni dalam keadaan sulit untuk mengeluarkan anaknya. Ya, kalau istilah manusia ada pembukaannya kan. Nah, ya, akhadha talak. Jadi, ya, kalau manusia itu air ketubannya sudah pecah gitu loh, tapi anaknya nggak mau keluar. Nah, seperti demikian pula pada hewan. Ya, entah ya, ada air ketuban nggak kalau hewannya? Wallahu a'lam. Ya, seperti itulah. Karena para ulama menyebutkan akhadahat talak. Ya, kalau kita terjemahkan ya seperti itu. Jadi, sudah ada tanda bahwa dia akan melahirkan, tapi anaknya tidak mau keluar. Sehingga dia kesakitan. Nah, dia tidak bisa mengeluarkan anaknya. Maka selama statusnya seperti ini, berarti dia sakit. Dia dianggap sebagai hewan yang sakit. Maka tidak bisa disembelih hatta yazula anhal khatar. Sampai hilang. Ya, kekhawatiran yang ada padanya, bahaya tersebut, sampai dia melahirkan, sampai dia mengeluarkan anaknya dalam keadaan dia hidup. Nah, dan dalam keadaan sehat. Yang keempat, al-musabu bima yumituha min khanaqin wa suqutin min uluwin wa nahwih. Yaitu hewan yang tertimpa sesuatu yang dikhawatirkan menjadi sebab kematiannya. Apakah dia tercekik atau dia jatuh dari tempat yang tinggi dan yang semisalnya, ya, sehingga dikhawatirkan kambing ini akan mati. Maka tidak boleh disembelih selama masih jelas sakitnya hatta yazula anhal khatar, sampai hilang darinya bahaya tersebut, adanya kekhawatiran bahwa dia akan binasa. Yang kelima, az-zamani. Az-zamani, Yang dimaksud dengan az-zamani wa hiyal 'ajizatu 'anil mashyi li'ahatin, yaitu hewan yang lemah, tidak mampu berjalan karena tertimpa sesuatu musibah, sehingga dia tidak mampu berjalan. Ini juga termasuk dalam hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang keenam, maqtu'atu ihdal yadain aw rijlain, yaitu hewan yang terpotong salah satu dari dua tangan atau kakinya. Nah, kalau pincang saja tidak boleh, terlebih-lebih lagi apabila terpotong. Nah, fa idza damamta dzalika ila al-uyub al-arba'ah al-mansus 'alayha sara ma la yudhha bihi asharah. Kalau ini digabung, ya, ke cacat yang empat yang sebelumnya yang telah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti jumlahnya jenis hewan yang tidak boleh disembelih ada 10 jenis cacat. Hadhihi sittatu wa mata'ibu bil uyubil arba'ati sabiqah, 6 cacat yang beliau sebutkan ini ditambah dengan 4 cacat yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyartur rabi', syarat yang keempat, antakuna milkan lil mudahhi, bahwa hewan kurban itu statusnya sebagai milik bagi yang berkurban. Statusnya sebagai milik bagi yang berkurban, bukan bagi yang menyembelih. Karena kalau menyembelih boleh diwakilkan, ya. Kalau menyembelih boleh diwakilkan pada seorang hendak menyembelih, walaupun lebih afdal bagi dia untuk menyembelih sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyembelih sendiri, ya, kurban, hewan kurban beliau. Nah, namun kalau dia tidak menginginkan, dia boleh mewakilkan, ya, dengan syarat ketika dia akan menyembelih, dia harus menyebut nama orang yang menjadi milik dari hewan kurban tersebut. Maka syaratnya harus menjadi milik bagi yang hendak berkurban. Au ma'dzunan lahu fiha min qibali syari', ataukah diizinkan bagi dia, ya, untuk dijadikan sebagai hewan kurban dari sisi syariat, ya, diizinkan. Jadi kepemilikan, ataukah diizinkan untuk menjadikan ini sebagai milik orang tersebut, sebagaimana akan dijelaskan. Au min qibalil malik, ataukah dari sisi yang memiliki, ya, dia telah mengizinkan kepada seorang untuk menyembelih dan yang semisalnya. Fala tasihhu tadhiyatu bima la yamliku, maka tidak sah hewan kurban ketika dia berkurban dengan sesuatu yang dia tidak memilikinya, yang dia tidak miliki. Kal maghzub, seperti dia hendak menjadikan hewan kurban sementara hewan itu hewan yang diculik, ya, maghzub, dirampas. Wal masruq, yang dicuri, hewan curian, ya, bukan milik dia, kan, milik orang lain. Naam, diambil secara tidak halal. Wal ma'khudhi bidakwa batilah wa nahwihi, atau yang diambil, ya, dengan anggapan yang batil. Maksudnya mungkin ada hewan milik orang lepas dari kandangnya, lalu dia melihat hewan tersebut, lalu dia pun mengambilnya, mungkin dia rubah, ya, sehingga tidak nampak bahwa hewan ini milik orang itu. Mungkin dia rubah, ada tandanya dia rubah, talinya dia ganti. Nah, lalu dia mengklaim bahwa ini milik saya. Ini namanya dakwa batil, padahal bukan milik dia. Nah, maka ini tidak sah berkurban dengan hewan-hewan yang bukan miliknya. Li'annahu la yasihhu taqarrubu ilallah bima'siyatih, karena tidak sah berkurban ataukah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Wa tasihhu tadhiyatu waliyil yatimi lahu min malih, dan boleh berkurban, ya, berkurbannya waliyul yatim, walinya yang memelihara anak yatim, ya, lahu, untuk anak yang yatim tersebut, min malihi, dari hartanya. Nah, misalnya anak ini belum bisa mengatur hartanya, yang mengaturnya ada walinya. Naam. Dibiarkan nanti sampai balik, dia sudah mampu untuk memanfaatkan hartanya, baru diberikan. Nah, ketika anak yatim tersebut belum mampu, ada yang mengaturnya. Maka waliyul yatim ya menginginkan untuk membeli hewan kurban, tapi diperuntukkan untuk anak tersebut. Dari harta anak itu. Dari harta anak tersebut lalu dijadikan sebagai hewan kurban. Maka ini diizinkan secara syariat. Diizinkan secara syariat dengan syarat tidaklah mendatangkan kemudaratan bagi anak tersebut. Idza jarat bihil adah, apabila yang demikian ini sudah menjadi kebiasaan. Wa kana yang kasiru qalbuhu bi adamil udhiyah, apalagi kalau dia bersedih kalau tidak ada kurban, ya. Kalau dia bersedih kalau tidak menyembelih hewan kurban. Wa tashihhu tadhiyatul wakil mimma li muwakkilihi bi idznihi, dan juga sah berkurbannya seorang wakil dari harta orang yang mewakilkan kepadanya dengan izinnya. Ada seorang dia memelihara harta orang lain. Nah, dia memelihara harta orang lain. Lalu kemudian orang yang diserahkan harta tersebut untuk melihara, dia ingin berkurban. Maka yang mewakilkan ini mengatakan, boleh, silahkan, ambil saja dari hartaku. Itu kamu pakai untuk dijadikan sebagai hewan kurban milik kamu. Boleh. Ya, walhasil kesimpulannya bahwa disyaratkan harus menjadi kepemilikan dari orang yang hendak berkurban tersebut. Asyartul khamis, syarat yang kelima, alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair, fala tashihhu tadhiyatu bil marhun, bahwa tidak ada hubungan hewan tersebut dengan hak kepemilikan yang lain. Seperti misalnya hewan tergadaikan. Dia punya kambing. Dia membutuhkan sesuatu, maka dia gadaikan kepada seseorang, di mana orang tersebut akan memberikan kepada dia pinjaman. Yang pinjaman tersebut, yang hewan tersebut yang dia gadaikan akan dikembalikan kalau dia telah melunasi pinjamannya. Nah, maka hewan yang statusnya sebagai hewan yang digadaikan ini tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Karena statusnya masih dalam kondisi marhun, tergadaikan, sampai pemilik hewan tersebut melepaskannya. Ya, ini melunasi hutangnya. Nah, selama dia belum melunasi, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai hewan kurban, disebabkan karena hewan tersebut memiliki hak dari yang lain terhadap hewan itu, di mana dia dituntut untuk melunasi hutangnya, untuk melepaskan hewannya dari pergadaian. Maka ini syarat yang kelima yang boleh sebutkan. Insyaallah taala untuk syarat yang keenam kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.